meskipun kau bawa ke gurun yang tandus, atau kau bawa ke lembah yang sunyi, ku akan turuti sejak ku kau sayang, asalkan kita selalu berdua selamanya. Ku akan turuti sejak ku kau